Tak ada duka lara dalam taman surga, tak ada duka lara, senantiasa lagu bunga harum dan asmara. Nabi bersabda begitu, majelis zikir sudut surga. Nabi bersabda begitu, majelis zikir sudut surga. Zikir lupa diri, lupakan nafsu dan dosa, lagi pun dengki dan iri, tanpa hal itu sentosa. Tinggalkanlah segalanya, dunia ini memang palsu. Tinggalkanlah segalanya, dunia ini memang palsu. Di majlis zikir dan surga, ingat Allah, lupa nafsu. Illallah, la ilaha illallah.